Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan. Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini, kau telah sandarkan kasih sayang kamu. Begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi, karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Satu jam saja ku telah bisa cintai kamu, kamu, kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Satu jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup di nantiku. Lupakanmu butuh waktu.